Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kitab Usul Dakwah As-Salafiyah. Seperti tadi disebutkan oleh pembawa acara kita, insyaallah dengan menggunakan bahasa Arab. Ini mengingatkan kita kepada ayyamus salaf. Apa yang ada di zaman salaf umat ini. Bahwa mereka membiasakan percakapan di tengah-tengah mereka dengan bahasa Arab. Bahkan para sahabat, para tabi'in, para mujahidin yang mereka membuka negeri-negeri. Mereka membiasakan penduduknya dengan bahasa Arab, padahal aslinya mereka bukan orang Arab. Persia, Romawi. Namun karena para sahabat, para tabi'in yang membuka negeri-negeri tersebut mengajari mereka bahasa Arab, sehingga bahasa Arablah yang kemudian menebar di tengah-tengah mereka. Bahasa ibu mereka sudah mulai ditinggalkan dan mereka menekuni bahasa Alkitab As-Sunnah. Bahasa Alkitab As-Sunnah itu bahasa Arab. Sehingga tidak heran banyak dari ulama hadis itu bukan orang Arab. Banyak dari ulama hadis bukan dari orang Arab. Dahulu para sahabat, para tabi'in yang membuka negeri-negeri mereka itu tadi menebarkan di tengah-tengah mereka bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan Sunnah. Kalau seorang sudah senang dengan bahasa Arab ini dan dia menekuni, mempelajarinya, akan mudah insyaAllah memahami Alkitab wa Sunnah. Daripada generasi muda-mudi kita, ya mereka menekuni bahasa-bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, ya mereka kita giatkan untuk mempelajari bahasa Arab dan mempraktekkan, ya. Dalam percakapan sehari-hari, kemudian juga dalam penulisan, ini lebih mendekati kepada ayyamus salaf, lebih mendekati kepada hari-harinya salaf, kepada ya bagi kehidupan salaf umat ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita telah sampai pada pokok yang ke-10, ya pokok yang terakhir di sini. Jadi prinsip dakwah as-salafiyah itu iltizabuna bil kitabi was sunnati fi kulli syu'unina wa ahwalina. Kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah di setiap perkara kita dan setiap kondisi kita. Ini di antara ciri dakwah salafiyah. Di saat mereka sedikit, mereka tidak keluar dari bimbingan salaf. Di saat mereka banyak pun tetap. Tidak seperti sebagian kelompok yang menyimpang. Misalnya, yang terang-terang saja. Mereka para teroris dan orang-orang yang punya pemahaman khawarij. Kalau ada peristiwa-peristiwa besar, bisa peristiwa penangkapan terhadap para aktivis khawarij, ya, yang mereka dahulu biasa ya, memakai pakaian yang ala sunnah menurut mereka, kemudian berubah. Ya, jenggotnya dikerok, kemudian mereka pakai apa? Ya, celana isbal, ya, pakai topi pet, yang biasa pakai mungkin peci, kemudian berubah peci pet. Ini kondisi ya sebagian ya aktivis dakwah seperti itu. Berubah. Ahlussunnah wal jamaah dari waktu ke waktu, para pengikut Rasul dan sahabat, dari waktu ke waktu mereka tidak berubah. Mau dalam kondisi mereka sedikit atau kondisi mereka banyak. Di antara ciri Ahlussunnah bahwa mereka senantiasa menekankan ikhlasuna ibadah lillah, senantiasa mengedepankan at-tauhid, baik mereka sedikit atau banyak. Sementara sebagian kelompok dakwah memandang bahwa at-tauhid ini cukuplah seorang mengenal kalau Allah itu ada. Setelah itu mereka diajari politik, ya. Setelah itu mereka diajari ya tazkiyatun nufus, membersihkan hati, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Lihat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika beliau masih di Mekah, dalam keadaan beliau ditekan dan muslimin sedikit, beliau tidak pernah meninggalkan dawatul tauhid. Ketika perang sekalipun, ketika ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, meminta pada Nabi untuk dibuatkan pohon cantelan. Pohon yang mereka akan menggantungkan pedang-pedang mereka, tombak-tombak mereka di sana, supaya nanti ya pedang mereka kayak terisi sehingga kalau perang itu menang, ampuh. Rasul tidak membiarkan fenomena ya kondisi seperti ini. Rasul tidak mengatakan ah nantilah setelah perang baru saya nasihati. Tidak. Rasul mengingkari. Ini mau perang. Ya, ini mau apa? Mau perang. Untuk melawan ahlu syirik, untuk melawan ahlul kufri, orang-orang yang musyrikin, orang-orang kafir, itu butuh ketulusan ibadah kepada Allah. Butuh ketulusan dalam peribadatan kepada Allah SWT. Karena kalau kemusyrikan dilawan dengan kemusyrikan, ya, yang menang tentu yang banyak ya pasukannya, ya canggih strateginya, dan canggih senjatanya. Sehingga kemusyrikan dilawan dengan at-tauhid. Rasul mengingkari permintaan sebagian orang yang baru masuk Islam untuk dibuatkan pohon cantelan. Nabi menyamakan permintaan mereka seperti permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Setelah mereka menyeberang di Laut Merah, mereka melihat sekelompok orang menyembah patung. Sebagian Bani Israel mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan bagi kami patung yang akan kami sembah seperti mereka-mereka ini punya patung yang mereka sembah. Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini kaum yang bodoh. Baru saja mereka selamat diperbudak oleh Fir'aun, sekarang mereka mau diperbudak oleh berhala. Bertahun-tahun mereka hidup diperbudak oleh Fir'aun, sekarang mau diperbudak oleh syaitan. Innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang bodoh. Sebagian kelompok mereka mengajak manusia kepada kesucian jiwa, pembersihan hati, tapi dengan cara-cara yang tidak ada bimbingannya dari Allah dan Rasulnya. Misalnya ajakan untuk puasa putih atau puasa putih ya. Ya. Ada juga ya dari mereka yang ya mengajak kepada wirid-wirid tertentu ya. Dengan model tertentu untuk membersihkan diri yang tidak ada contohnya dari Nabi. Intinya perbedaan yang sangat ketara sekali antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah yang lainnya, bahwa dakwah salafiyah ini menekankan kepada manusia untuk senantiasa berpegang dengan Alkitab dan Sunnah dalam ucapannya, dalam keyakinannya, dalam perbuatannya, dalam segala urusannya. Dan kita yakin bahwa Alkitab dan Sunnah sudah mencukupi, tidak butuh kepada pendapat-pendapat manusia. Alkitab dan Sunnah seperti yang dijalani oleh salaf umat ini. Karena ada seorang, dulu kami diajar ada seorang Turositulen. Dia mengatakan kepada kami seperti ini. Ya, maknanya, kita dalam berdakwah, ya, kita dalam berakidah mengikuti akidahnya salaf. Di dalam kita ya beribadah, kita meniru jamaah tabligh. Jamaah tabligh bagus ibadahnya. Dalam masalah manajemen, kita mengikuti Ikhwanul Muslimin. Hatilah seperti ini. Memangnya salaf umat ini kemudian mereka ya, dalam ibadahnya enggak lengkap, dalam pengaturan tidak lengkap. Lengkap sudah. Anda kalau ingin melihat dengan jujur, para ulama kita, mereka telah ya, membukakan jalan bagi kita. Bahkan perkara-perkara yang mungkin orang anggap itu bukan masalah ibadah, seperti masalah politik. Itu ulama kita punya perhatian besar. Ibnu Taimiyah punya kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Masalah ketatanegaraan ada semuanya. Al-Imam Al-Mawardi punya kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Demikian pula Abu Ya'la punya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Bahkan masalah pengaturan kota, tata letak ya kota, semuanya ada. Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya ya menyebutkan. Jadi kita enggak perlu kemudian ya merasa minder kemudian kita mengambil mengadopsi dari yang lainnya. Para ulama kita, mereka sudah ya mewariskan kepada kita hal-hal yang dibutuhkan oleh kita. Mereka telah capek menulis, capek mereka mengumpulkan materi-materi yang bermanfaat. Ya, tinggal kitalah yang generasi belakangan ini yang menggali apa yang sudah mereka ya wariskan kepada kita. Sebutkan di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillah subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan celaka. Tidak akan sesat di dunia ini dan tidak akan celaka nanti di yaumul kiamah. Ibn Abbas mengatakan, tadammanallahu azza wa jalla liman qara al-Qur'ana wa taba'a ma fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin terhadap orang yang membaca Al-Qur'an dan mengikuti apa yang ada padanya bahwa dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan sengsara di akhirat nanti. Generasi awal umat ini dahulu mengajari kita untuk jujur dalam beragama, untuk siap mengikuti terhadap apa yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ketika ada, ketika Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan tentang hadis Qur'an, hadis tentang seorang suami yang punya istri lebih dari satu, kalau ingin melakukan safar bepergian dan ingin membawa satu dari istrinya yang tidak dibawa yang lainnya, itu diadakan qur'ah, diadakan undian. Siapa yang namanya keluar, yaitu safar dengan suaminya. Hafiz Al-Farid mengatakan ini judi ya seperti ini. Ini apa? Ini judi. Mudi nasib ya seperti ini. Padahal ini sunnah Rasulullah. Karena sesuatu, satu hak yang berhak mendapatkannya banyak sementara, ya, ya, sementara hak tadi tidak bisa dibagi untuk orang banyak, maka di sini diadakan undian. Kaidahnya seperti itu. Satu hak yang itu memang tidak ada ketentuan siapa-siapa yang ya, lebih diprioritaskan, semuanya dapat, namun hak tadi tidak bisa diberikan pada semuanya, maka di sini diadakan undian. Sama dengan misalnya di saf awal masih tersisa satu orang, kemudian ada tiga orang berebut ingin masuk di saf awal. Saf awal itu haknya siapa? Ya, hak siapa yang cepat ya nggak apa? Yang dapat kan? Tapi ini tiga orang rebutan. Apa kemudian harus pukul-pukulan siapa yang kuat yang bisa jatuhkan yang lainnya dia di saf awal? Tidak kan? Diadakan qur'ah undian. Sama kayak tadi. Misalnya seorang suami, ya, seorang laki-laki punya istri lebih dari satu, benar ingin safar, yang ingin membawa satu dari istrinya yang lainnya tidak dibawa. Hajat umum. Ya sebenarnya mereka semuanya berhak untuk dibawa, tapi karena keterbatasan dana misalnya atau kendaraan ya kan, maka diadakan undian siapa yang namanya keluar yang berangkat sama suaminya. Ini Al-Imam Syafi'i ketika menyebutkan hadis tentang ini. Ada seorang ahli bid'ah yang menuduhnya bahwa ini ya judi yang seperti ini. Subhanallah. Memangnya Rasul tidak ngerti judi itu haram. Kalau memang itu judi, enggak akan mungkin dilakukan oleh Rasulullah. Ketika ini dilakukan oleh Rasulullah, ini bukan judi. Tapi ini memang haknya seperti itu. Al-Imam Syafi'i melaporkan hal ini kepada penguasa waktu itu. Kata penguasa, tolong datangkan satu saksi, akan penggal leher dia. Kata penguasa, tolong datangkan satu saksi lagi, akan saya penggal lehernya Hafiz Ibn Farid. Begitu tegasnya para penguasa waktu itu terhadap orang yang mempermainkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain para salaf umat ini mereka ya, siap untuk merujuk kepada kebaikan, siap untuk kembali kepada Alkitab Sunnah. Inilah Umar bin Khattab mengatakan, Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah menyayangi, merahmati seorang yang menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Al-Imam Malik rahimahullah. Ya. Seperti diceritakan oleh Ibn Wahab Al-Misri. Waktu itu ditanya. Ditanya tentang masalah mensela-selati jari jemari kaki ketika wudu. Kata Imam Malik, laisa dzalika 'alan nas. Ya, gak perlu orang disuruh mensela-selati jari jemari kaki ketika wudu. Ibn Wahab tahu kalau di sana ada hadis dari Nabi yang menyebutkan bahwa Nabi ketika wudu membasuh kaki belum mensela-selati jari jemari kakinya. Tapi Ibn Wahab melihat sampai orang-orang pada pergi tetap menjagakan kewibawaan ya Imam Malik. Jadi orang-orang pada pergi, kemudian Ibn Wahab mengatakan kepada Imam Malik, inna dzalika 'indana sunnah. Inna dzalika 'indana sunnah. Mensela-selati jari jemari kaki kita wudu itu sunnah kalau menurut kami. Imam Malik, dari mana kamu punya pendapat seperti ini? Kun Ibn Wahab menyebutkan hadis. Menyebutkan sanad hadis yang sahih kepada Nabi yang menyebutkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam ya. Beliau ketika berwudu mensela-selati jari jemari kaki. Kata Imam Malik, inna hadha hadithun hasan. Ini hadis yang bagus. Ini hadis yang bagus. Kemudian setelah itu Imam Malik menganjurkan orang kalau wudu untuk mensela-selati jari-jari kaki. Lihat salah umat ini. Mencontohkan kepada kita. Ta'zimus sunnah. Betul-betul mengagungkan sunnah. Dia ya, rujuk dari pendapatnya. Karena ya, Imam Malik ya, waktu itu berpendapat tidak perlu, mungkin belum sampai pada dia hadis ini. Setelah sampai padanya hadis tentang Nabi mensela-selat jari sampai kaki, maka Imam Malik ya cabut pendapatnya ya, kemudian dia mengikuti apa yang datangnya dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ini satu contoh. Ini orang yang mulia seperti ini. Ya. Ada pun orang yang ya, dia di atas kebatilan terus membela. Ya. Maka orang ini akan jatuh. Syekh Muhammad Jamil Zainu pernah bercerita. Ada seorang guru. Itu dia suka apa? Isap rokok. Yudakhin. Suatu saat sebagian siswanya itu ya lapor kepada guru yang lainnya. Kalau fulan guru ini mau dari sini ngerokok. Tapi guru yang dilapori malah membela rekannya. Ya, dibela-belanya guru tadi karena mungkin merasa apa? Sama-sama ya sebagai guru ya kan? Dibelanya. Akhirnya guru tadi ini jatuh di mata belah. Jatuh di mata apa? Para siswa. Padahal bisa saja guru tadi mengatakan ya, namanya guru itu kan manusia. Bisa keliru, bisa apa? Salah. Itu kan enak ya kan jawaban seperti itu. Atau ya, memang rokok itu berbahaya. Ya. Kalian jangan ikuti cara-cara seperti itu kan terhormat kan? Ya. Terhormat. Tapi ketika sang guru ini membela-bela rekannya yang apa? Merokok, jatuh dia. Di mata apa? Telah. Ya. Dia. Orang ketika dia ya, tidak mengikuti bimbingan Alkitab Sunnah. Ya. Walaupun dalam anggapan dia untuk menjaga apa-apanya harga diri. Dia akan jatuh sendiri. Harga diri kita seberapa sih? Harganya seberapa sih? Ya. Dulu para sahabat, dulu salaf umat ini mereka rela untuk kemudian ya menjual nyawanya untuk Islam. Ya demi Islam mereka rela menjual apa? Nyawanya. Ini sekarang syariat Islam jelas dihadapannya ya. Ya kemudian seorang berberat hati untuk menjalankan ajaran Islam karena ya kalau dia mengikuti ya nanti dia akan jatuh amornya, nanti orang akan meninggalkan apa? Dia. Dan ini barakallahu fikum di antara sebab kenapa seorang tidak mendapat hidayah. Petunjuk sudah jelas di hadapan seorang, kenapa orang tadi tidak dapat hidayah? Ya kalau orang sesat dalam keadaan belum ada yang menjelaskan, belum ada yang terangkan, wajar kan dia bodoh. Tapi ini kebaikan sudah jelas. Al-haq sudah cetoh di hadapan ya seorang. Kenapa dia tidak mengikuti? Di antara sebabnya tadi, dia lebih mengutamakan egonya. Dia merasa bahwa kalau mengikuti al-haq berarti dia menjatuhkan harga dirinya. Justru seperti ini jatuh. Karena apa? Orang yang ya, dibenci oleh Allah tidak akan mulia, sebagaimana orang yang dicintai oleh Allah tidak akan hina. Sebutkan dalam doa kunut, innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait. Ya Allah, tidak akan hina orang yang kucintai. Walaupun mungkin orang menuduhnya dia ya. Orang sesat menuduhnya ya. Gila atau yang lainnya. Tapi ketika orang ini berjalan di atas jalan Allah, ya, dicintai oleh Allah tidak akan hina. Allah akan balikan hati orang yang dulu membenci menjadi menyukai. Dan Allah runtuhkan ya syubhat-syubhat orang yang memusuhinya. Demikian pula tidak akan mulia orang yang engkau benci ya Allah. Fal iltizamu bil kitab wa sunnati amrun wajib. Berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah adalah perkara yang wajib. Dan ini penting. Jangan ketika kita banyak, kita berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, kita sedikit, kita keluar. Ketika kita kaya, kita ya rajin beribadah ketika kita miskin, kemudian kita jauh dari ibadah. Jangan ketika ya kita berada di lingkungan ahlus sunnah, kemudian kita menampakkan ahlus sunnah, ketika di lingkungan ahli bid'ah kita ngikuti tradisi-tradisi apa? Bid'ah. Ini berarti jauh dari bimbingan salaf. Ini untuk koreksi untuk kita semua. Bahwa yang namanya as-salafiyun, mereka senantiasa berpegang teguh dengan Alkitab Sunnah dalam segala keadaannya. Dalam segala keadaannya. Karena kejujuran mereka dalam beragama inilah yang menjadikan mereka selamat. Yang menjadikan mereka selamat. Ya mungkin seorang memperkirakan, kalau saya tetap memegang agama ini nanti orang bagaimana? Padahal hati manusia itu di tangan Allah. Saat kita yang menampakkan agama ini, Allah akan bela kita. Karena bagaimana kita akan dibela oleh Allah kalau kita tidak membela agama Allah? Syarat agar kita dibela oleh Allah, kita membela Allah. Allah mengatakan intasurullaha yansurkum. Kalau kalian membela Allah, menolong agama Allah, kalian akan dibela oleh Allah. Jangan berharap seorang bantuan dari Allah kalau dia tidak membela agama Allah, tidak mau mengamalkan agama Allah. Wal iltizam bil kitab wa sunnati amrun wajib. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah adalah perkara yang wajib. Wajibu halamannya lompat. Wajibu ala du'ati ilallahi ayatanu bihi inayatan azimah. Dan wajib atas para da'i untuk punya perhatian yang besar dalam masalah ya mengamalkan Alkitab wa Sunnah. Wa yaj'aluha nasba a'yunihim. Dan hendaklah mereka menjadikan Alkitab wa Sunnah itu yang terpampang di hadapan mereka. Faminad du'ati walil asaf man yuqaddimu hawahu wa ra'yahu ala kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian da'i, dan ini sangat disayangkan, ada orang yang, ada da'i yang lebih mengutamakan hawa nafsunya dan memprioritaskan pendapatnya daripada dalil yang ada dalam kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana yusamma hadzal hawa aw hadzal ra'ya musamma akhar. Meskipun dia menamakan hawa suatu pendapat ini dengan nama yang lain. Misalnya orang mengatakan ini kebebasan dalam berpendapat. Tolonglah hargai kami. Kami juga manusia yang punya hak untuk berpendapat. Loh. Pendapat itu ibaratnya oncor. Oncor itu dipakai ketika malam yang gelap. Nah, ketika matahari sudah terbit, terang, nah untuk apa kita pakai oncor? Ketika dalil Alkitab Sunnah sudah jelas di hadapan kamu. Kok kamu masih mengatakan ini kan ya sekedar pendapat saya. Ya tolong hargai saya. Oh gak bisa. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa mau mensejajarkan pendapat kamu dengan wahyu? Kamu ini siapa? Terlalu sombong kamu kalau seperti itu. Ya, mesti jajarkan pendapat kamu dengan apa? Alkitab, Sunnah kalau seperti itu. Ini tadi dengan bahasa-bahasa yang kelihatannya, ya, tolonglah kami hargai, tolonglah, ya, Anda toleran dengan kami. Kami juga manusia punya pendapat. Ya, kalau permasalahannya, permasalahan istihadi, memang ulama masih berbeda pendapat padanya, mungkin ada sisi pembenaran. Jadi kalau permasalahannya permasalahan sudah jelas, wadih, ceto, ya, yang hak dari yang batil, kemudian dia tetap memegang yang batil. Hujah apa yang akan disampaikan di hadapan Allah? Hujah apa yang akan disampaikan di hadapan Allah nanti kalau seperti itu? Terkadang mereka menamakan pendapat dan nafsu mereka dengan nama-nama yang orang menganggap hal yang lumrah. Ini kan sekedar opini, sekedar pendapat, ya sekedar ya gagasan. Kita katakan mau dinamakan apapun terserah. Karena hakikat tidak akan nama tidak akan berubah hakikat. Anda mau menamakan khamar dengan nama minuman persahabatan, tidak akan berubah hukum khamar. Ya, sesuai minumannya diharamkan. Anda mau menamakan riba dengan nama bunga atau ya bebunga atau apa, sama saja. Nama tidak akan berubah hakikat. Ya. Wa in kana yusamma hadzal hawa aw hadzal ra'yan musamman akhar yubarri bihi hadzal mukhalafah. Meskipun dia menamakan hanas atau pendapat ini dengan nama yang lain untuk membenarkan bentuk penyelisihan terhadap syariat tersebut. Ya, orang misalnya yang melakukan demonstrasi dengan alasan ini adalah nasihat kepada penguasa. Penguasa kan manusia, bukan orang yang maksum. Masa penguasa tidak boleh dinasehati? Loh, siapa bilang tidak boleh dinasehati? Boleh. Tapi caranya bukan seperti itu. Demo bukan nasihat. Karena Nabi mengatakan, man arada ayyan sahadidi sultan, fala yubdihi alaniya. Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, jangan kemudian ya dipublikasikan. Nah, sekarang kan orang merasa kalau enggak dipublikasikan tidak apa? Ya, tidak puas. Bahkan sebagian orang mengatakan tuh, karena kita tekan, karena kita demo, akhirnya kan penguasa jadi apa namanya? Memberikan hak rakyat. Coba kalau kita tidak pressure, kita tidak tekan, rakyat terzalimi. Kita katakan, Anda ingin memperjuangkan hak rakyat, sebuah kebaikan. Tapi sebuah kebaikan harus melalui langkah yang baik. Taruhlah ke Anda berhasil, keberhasilan tadi tidak di atas sunnah, tidak di atas ya syariat. Membawa dosa tetap seperti itu. Karena Rasul mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fa inna hadhihi tasmiyah la tusminu wa la tughni min ju'. Karena penamaan ini ya, tidak akan menggemukkan dan tidak akan menghilangkan lapar. Artinya enggak manfaat. Orang menamakan kebatilan dengan nama-nama indah enggak akan manfaat. Nama tidak akan berubah hakikat, itu kaidah. Nama tidak merubah hakikat. Sekarang bisa jadi kelompok-kelompok sesat dibredel oleh penguasa. Mungkin mereka berubah nama, ya. Berubah nama, ya, mereka berubah anggaran dasar, ya. Kelompoknya, tapi hakikatnya sama. Maka nama tidak akan berubah hakikat. Falladina yaj'aluna masrahata da'wah mu'aridah lil kitab sunnah. Fayuqaddimunaha ala nususil kitab sunnah ulaiqad dallu sawa as-sabil. Orang-orang yang menjadikan masalah dakwah menyelisih terhadap Alkitab As-Sunnah, lalu mereka mendahulukan masalah dakwah daripada dalil Al-Quran dan Sunnah, mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Dan bisa dikatakan semua kelompok yang menyimpang seperti itu. Mau dari yang terekstrimnya, ya, Jahmiyah, kemudian apa namanya, Syiah Rafidhah, bahkan sampai Musafiqah pun sama. Kedustaan sudah menjadi jambalannya Musafiqah. Mereka menisbatkan pada masyayikh sesuatu yang mereka tidak katakan. Mereka tega menuduh saudara-saudara mereka Ahlussunnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pada mereka. Mereka memposting sesuatu yang padanya ada fitnah kepada saudara-saudara mereka Ahlussunnah. Contohnya banyak tentunya. Abdul Akmal misalnya, ya, dia mengatakan bahwa Syekh Abdurrahman Muhyiddin maksudnya, mengatakan as-sa'afiqah ya'buduna ar-rabi. Orang-orang sa'afiqah mereka menyembah Syekh Rabi. Orang-orang sa'afiqah menyembah Syekh Rabi. Orang-orang sa'afiqah menyembah Syekh Rabi. menyembah ini bukan kemudian sujud, tapi menyembah itu mentaati dalam perkara yang apa? Batin, perkara yang mungkar. La haula wala quwwata illa billah. Kapan Syekh Abdul Rahman Muhyiddin? Enggak tahu apa dia pernah diajar oleh Syekh Abdul Rahman. Saya pernah diajar oleh beliau sendiri. Saya pernah diajar. Pada waktu itu mengajar Nailul Autar, mengajar hadis. Ya. Kita tahu, ya. Jadi Syekh Abdul Muhyiddin ini ya, menantunya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Syekh Abdul Rahman Muhyiddin ini di fitnah ya, bahwa dia mengatakan bahwa kaum Sa'afiqah ya, atau dengan istilah lain kalau di sini Luqmaniyun lah mungkin ya'buduna Rabi'an, menyembah Syekh Rabi. Na'udzubillah. Kapan Syekh Abdul Rahman Muhyiddin ngomong seperti itu? Kedustaan jamalan mereka. Bahkan na'udzubillah Abdul Akmal ini berani bersumpah. Ya. Mana ketika Hanif Burek, ya. Seperti itu mana ada kalam, ada ucapan, ada bantahan. Kalau jelas sekali para asatid yang membantah kesesatan apa? Hanif Burek. Ya. Dibilangnya, oh, mana asatid? Oh, diam semua. Gak ada apa? Ucapan, gak ada kritikan. Bersumpah lagi. Ini satu contoh saja. Ini Rasul barakallahu fikum, anak tahu persis. Anak dulu sering datang ke Madinah ketika kita masih di Madinah. Ini orangnya penjilat. Lisannya itu salib. Pedes. Dan dakwah banyak yang porak-poranda di tempatnya karena ya sikap-sikap dia yang apa? Kaku dan ya dia punya hikmah. Para asatidz sudah sabarnya luar biasa terhadap orang ini. Hampir satu orang ini masuk penjara sudah. Hanya saja sebagian asatid masih sayang. Kasihnya syafaat untuk dia. Ya, orang yang ada perkara dengan dia untuk mencabut. Ya, mencabut dakwanya. Tapi orang ini ngelunjak seperti itu. Allah SWT ya akan bongkar orang seperti ini dengan berlalunya waktu. Ya. Sebenarnya sudah ketara sekali. Ya. Setiap fitnah, syafaat. Setiap fitnah, gabung dengan fitnah itu. Ini rajul. Intabihu li hadzal rajul. Ala fil fitnati saqat. Orang ini terus mau fitnah hajuri, ikut hajuri. Mau fitnah MLM, mau fitnah apa? Sa'afiqah. Ya, dia termasuk ya. Rujukan mereka kaum Sa'afiqah. Jangan seperti itu. Seorang yang diberi oleh Allah nikmat dulu pernah belajar di Madinah, pernah belajar di sisi masyayikh, pernah belajar di dua tanah suci. Muliakanlah ilmu yang ya dulu pernah ditimba. Jadilah orang yang jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Kedustaan itu sumbunya pendek. Kedustaan itu mudah terbongkar. Ya. Sehingga takutlah kepada Allah. Ya. Dan sampai orang seperti ini diikuti jejaknya. Lihat, belajar dari masyayikh, belajar di tanah suci, tapi seperti ini. Apa Anda ingin seperti itu? Ya tidak jaminan orang dia belajar dengan syekh kemudian menjadi apa? Salafi sunni tidak jaminan. Ya iya. Wasil bin Atha itu muridnya Al-Hasan Al-Basri. Pentolan ya, Mu'tazilah, Wasil bin Atha, ini muridnya Al-Hasan Al-Basri. Ketika dia tidak cocok dengan Al-Hasan Al-Basri, satu pendapat yang memang Al-Hasan Al-Basri sesuai dengan kitab sunnah, dia membuat grup baru. Ya. Syekhnya sedang ajar, dia membuat kelompok sendiri, ya, membuat kelompok sendiri, misahkan. I'tazalana, kata Al-Hasan Al-Basri. Dia, ya, nyempal dari kita, dia, ya, menyingkir dari kita. Sehingga dinamakan Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Janganlah ya, kedustaan ya, dijadikan ya, sebagai alat untuk ya, menghantam orang lain. Berlaku adillah walaupun terhadap orang kafir enggak boleh kita menuduh yang tidak ada pada mereka. Kalau sekarang misalnya ada seorang, dia itu terkenal sebagai pencuri. Tapi kita enggak tahu kalau dia berzina, enggak ngerti kalau dia itu kriminal, kita enggak ngerti. Jangan kemudian kita katakan, wahai pencuri, wahai pezina, wahai apa, minum khamr, gak boleh. Adil kita, gak boleh menghukumi orang ya, di luar dari apa yang kita ketahui. Dolimnya seperti itu. Ya. Dolim gak boleh ya, seperti itu. Ya. Maka, barakallahu fikum. Ya. Para masyayikh kita membimbing kita untuk jujur dalam beragama ini. Kalau salah ya salah. Kalau benar, katakan benar. Mereka menjunjung tinggi as-sidr. Seorang yang dia mengaku ahlus sunnah, kalau itu dia berdusta, riwayatnya enggak akan diterima. Yang namanya kadzab, perawi yang pendusta, itu riwayatnya ditolak walaupun dia mungkin menisbatkan pada ahlus sunnah wal jamaah. Karena kedustaan itu termasuk dari jarah terhadap perawi. Celaan terhadap perawi yang sudah tanda sekali. Seorang kalau dikatakan kadzab, pendusta, nah sudah. Kalau seorang kalau dikatakan hafalannya lemah, mungkin masih ada pertimbangan ya kan. Kalau dikatakan kadzab, walaupun dia menisbatkan pada ya ahlus sunnah, enggak akan diterima. Model Malidul Akhwan ini ya, terkenal kedustaannya. Orang seperti ini mau digandeng. Terima kasih ya. Yang namanya burung gagak itu akan bareng dengan burung gagak. Ya, orang yang bergabung dengan orang seperti itu kurang lebih seperti itu. Malu. Malu ya. Ya. Nah, dahulu dikatakan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi. Fa kullu qarinin bil muqarani yaqdi. Tentang seorang enggak usah kamu tanya. Tapi tanya siapa temannya. Karena yang namanya teman itu akan mengikuti ya temannya. Seperti itu kondisinya, barakallahu fikum. Kasihan, kalau orang menjadikan gagak sebagai penunjuk jalannya, itu akan ditunjukkan ke tempat-tempat yang banyak bangkainya. Seperti itu kata ya, pepatah. Barang siapa yang menjadikan gagak sebagai penunjuk jalannya, dia akan ditunjukkan ke tempat-tempat yang banyak bangkainya. Bangkainya akhi bau. Nah, kalau pentolan musafiqah seperti ini, ya kayak apa kerocohannya? Barakallahu fikum. Dzalika mablaghuhum min al-ilmi. Seperti itulah ya, ilmu yang mereka dapati. Ketika hawa nafsu menguasai diri seorang, lupa apa yang pernah diajarkan oleh masyayikh dan kitab sunnah, lupa dari apa yang diajar oleh salam umat ini dari sikap jujur, siap menerima ya kritikan kalau itu salah. Ya. Tidak istimrar, tidak terus-menerus di atas kesalahan kalau diingatnya. Tadi Imam Malik sudah kita sebutkan. Ya. Bagaimana Imam Malik seorang yang ya imam ketika dia berpendapat dengan pendapat yang keliru kemudian ditegur, Imam Malik siap menerima. Menerima ya, memuji orang yang apa? Menyampaikan hadis tadi. Ya, luar biasa. Seperti itu karena mereka jujur dalam beragama, enggak ada tendensi apapun. Enggak ada tendensi duniawiyah. Enggak ada niatan-niatan apa? Duniawiyah supaya dapat harta, kedudukan, pujian, sanjungan, supaya sayalah yang ditokohkan, sayalah dijadikan orang di depan. Ini hal-hal ini yang menjadikan hidayah itu sulit untuk sampai. Ketika seorang yang dicari benar-benar alham. Mau dia jadi orang di depan, mau dia jadi orang di belakang, ya enggak urusan. Khalid bin Walid barakallahu fikum. Dari zaman Ar-Rasul sudah memimpin pasukan. Zaman Abu Bakar si panglima perang. Di awal-awal Khalifah Umar pun tetap kemudian Umar ya memandang untuk ya mengganti Khalid bin Walid dengan apa? Dengan siapa? Dengan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang dulunya panglima perang seperti itu, kemudian sekarang jadi prajurit. Apa kemudian Khalid bin Walid berhenti dari memperjuangkan agama? Tetap. Orang yang tulus itu mau diposisikan di mana terserah, mau jadi tukang sabu, ya mau jadi imam, ya mau jadi panglima, mau jadi ya pasukan ya paling belakang, ya pasukan logistik misalnya, sama saja karena tujuannya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Tujuannya adalah membela agama Allah seperti ini. Orang kalau yang tujuannya itu duniawi ya, dia akan menggunakan berbagai cara. Ya kalau tujuannya duniawiyah semata-mata ya duniawiyah, masalah duniawi, tapi ini mempolitisir agama. Ini memfitnah, menukil ucapan orang tadi tidak mengucapkan seperti itu. Ini bahaya sekali. Ini para perusak-perusak dakwah ini lebih berbahaya daripada para pencuri-pencuri harta. Kalau para pencuri harta, para perampok, mereka membahayakan harta. Dan yang kali ini membahayakan agama. Ini perampok-perampok dakwah yang seperti ini. Ya. Mereka ya lebih berbahaya tentunya daripada para pencuri harta. Seperti ini merusak ya, umat, merusak ya dakwah. Wa mimma yaj'alunahu anna man nawahum ma'adahum wa kashafa ba yantawuna 'alim lal batil yujawizu dal iftira 'alaihi. Di antara yang mereka lakukan bahwa orang yang memusuhi mereka dan menyingkap apa yang mereka sembunyikan dari kebatilan, katanya boleh untuk kita berdusta atas nama dia. Wa irsaqitu ham bihim, dan memberikan tuduhan-tuduhan jelek kepada mereka. Ya. Misalnya mereka mengatakan ada ikhwah dia safar mau pergi ke Syekh Luqman. Aduh. Ya. Mana ada? Enggak ada ikhwah seperti itu. Ya ini mereka menuduh bahwa ini dia hulunya para apa? Ikhwan terhadap Luqman katanya. Sampai ya mengatakan saya musafar menuju Syekh apa? Luqman. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Enggak ada seperti itu. Tapi ini mereka lakukan. Kalau seperti ini apa bedanya dengan orang syarof itu? Kita jangan hanya membenci, mereka jangan hanya membenci roh itu, tapi ternyata sifat-sifat mereka dilakukan. Na'udzubillah. Ahlussunnah itu jujur. Kalau tidak ada pada orang yang dibenci, sesuatu yang tidak ada, ya mengatakan tidak ada. Kalau memang ada, katakan ada. Seperti itu. Jelas. Seperti ini prinsip kita. Di anna dzalika fi nadharihim maslahah lidakwah, karena menurut pandangan mereka membuat kedustaan terhadap musuhnya adalah kemaslahatan dakwah. Na'udzubillah. Di hari Abdullah bin Sabah menggerakkan orang-orang bodoh dari berbagai negeri untuk mengepung kota Madinah. Setelah dihembuskan kepada mereka bahwa Utsman bin Affan ini berbuat zalim kepada para sahabat. Utsman bin Affan seorang yang lemah dalam pemimpinannya, artinya ya orang-orang bodoh diprovokasi untuk kemudian ya menggulingkan Utsman bin Affan. Di antara tuduhannya, mereka datang ke Madinah, mereka meminta klarifikasi. Benar kamu ya Utsman, kamu telah mengusir Abu Dzar ke Rabadah? Kata Utsman, Abu Dzar Al-Ghifari itu bukan saya usir. Dia sendiri yang meminta izin untuk mengasingkan diri di Rabadah. Mereka menuduh juga Utsman telah mencambuk Ibnu Mas'ud, retak tulang punggungnya. Padahal tidak seperti itu. Orang kalau retak tulang punggungnya mau bisa jalan, mau bisa ini. Retak bayangkan. Ya. Tulang ekornya, tulang punggungnya. Itu dusta. Wah, banyak sekali tuduhan-tuduhan. Jadi sudah dari awal kebid'ahan itu dibangun di atas apa? Kedustaan. Dan terus. Dan itu diikuti oleh orang-orang yang punya pemahaman menyimpang sampai saat ini. Tidak terkecuali ya kaum musyafiqah. Yang mereka ya di antara pentolannya adalah Abdul Akmal. Ya, di sini. Di negeri ini. Orang hadir rajul barakallahu fikum salitul lisan. Jelek ucapannya, pedas, gak punya hikmah dalam dakwah, selalu ya dalam fitnah itu apa namanya, ya terjatuh. Bahkan saya pernah kesini kan, ya membawa syekhuhum, syekhnya MLM yang membawa ke daerah sini ya dia, ya kan? Seperti itu. Ya, burung akan hinggap dengan apa? Yang sejenis. Wa la yatabiruna biqaulillahi azza wa jalla walladheena yu'dhuna al-mu'minina wal mu'minat biwairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa isma mubina. Mereka tidak menganggap dengan firman Allah SWT, dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, berarti mereka telah menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Hati-hati. Kalau kita menyakiti binatang saja berbahaya. Seorang wanita masuk ke dalam neraka gara-gara mengurung kucing sampai mati, tidak diberi makan, tidak diberi minum, saya mati. Terus kayak apa kalau menyakiti kaum mukminin? Menyakiti para duat, para masyayikh. Menyakiti para masyayikh. Jangankan ya kayak kita orang, Syekh Bukhari saja dikatakan jelek oleh apa? Ya. Si Idul ini, ya. Khawarij dikatakan apa? Ya. Dikatakan ya dengan ucapan-ucapan yang jelek sekali. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati. Menyakiti binatang. Ya. Itu saja menjadi sebab seorang apa? Diada. Tapi bagaimana kalau menyakiti kaum ini? Terlebih tanpa kesalahan yang dilakukan. Ya, menyakiti dengan berdusta atas nama mereka dalam kondisi mereka tidak melakukan. Ini bukan syarat-syarat Ahlussunnah. Ahlussunnah mereka ketika melihat ada orang yang menyelisihinya, mereka membantah dengan ilmiah. Membantah dengan ilmiah sehingga mengajari umat untuk ta'zimud dalil, mengagungkan dalil. Jelas ini ngomongnya seperti ini, buktinya ini salahnya benar seperti ini, benar seperti ini. Kan bagus. Mengajari umat untuk apa? Ta'zim ad-dalil, mengagungkan dalil, mengagungkan salaf. Adapun orang ya, dia memfitnah, semua orang bisa. Memang yang bisa ngomong cuma Anda saja, semua orang bisa. Tapi karena orang-orang Ahlussunnah takut pada Allah. Karena mereka takut ya bahwa ucapan itu akan dimintai pertanggungjawaban, mereka enggak sembarangan berbicara. Mereka tidak sembarangan berbicara. Mereka tahu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan datang. Wallahu ta'ala alamu. Suat. Subhanallahi bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.